radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Abu Bakar itu sebagai berhala Quraisy, ya, lancang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Secara umum tidak boleh kita mencela seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Apalagi mencela sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga hadis ini bantahan kepada Jahmiyah, ya, di mana orang-orang Jahmiyah, ya, dalam masalah ini mereka mengingkari khullah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini orang-orang Jahmiyah. Ya. Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari al-khullah wal mahabbah. Kenapa? Dikarenakan menurut mereka, ya, keimanan seseorang itu sama semuanya. Yang penting hatinya beriman, enggak peduli bagaimana amalannya, bagaimana perbuatannya, maka dinyatakan sebagai orang yang sempurna keimanannya. Menurut Jahmiyah, iman itu cukup dalam hati saja. Ya, yang penting hatinya beriman, dinyatakan sempurna keimanannya. Gak peduli bagaimana perbuatannya, bagaimana ucapannya. Walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah, kalau seandainya hatinya beriman, maka dia sempurna keimanannya. Ini akidah yang batil. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang-orang kafir pun, ya, dalam hati mereka sebenarnya beriman. Nah, tapi mereka tidak mau menyatakan keimanan dengan lisannya dikarenakan kesombongan. Dan Allah nyatakan mereka itu orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Fir'aun dalam hati kecilnya mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan kesombongannya dia menolak keimanan tersebut. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jahadu biha, mereka mengingkarinya padahal diri mereka meyakininya. Kenapa mereka mengingkari? Dikarenakan zulman wa uluwa, dikarenakan kezaliman dan kesombongan yang ada pada mereka, sehingga mereka mengingkari, ya, keimanan yang mereka yakini dalam hatinya, ya, sehingga sangat sesat sekali pernyataan orang Jahmiyah yang menafikan, ya, khullah dan juga mahabbah. Menurut mereka manusia itu sama semuanya, sempurna keimanannya. Ya, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua kelompok ini, Rafidhah dan juga Jahmiyah, disebut sebagai syarru ahlil bidah. Ya, ahlul bidah yang paling jelek. Nah, ini kelompok Rafidhah dan juga kelompok Jahmiyah. Nah, ya. Wa akhrajahum ba'du salab min 72 firqah. Ya. Bahkan sebagian salaf mengeluarkan dua kelompok ini dari 72 kelompok Islam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, ketika menyebutkan perpecahan umat. Nah, ya, Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya, kemudian Nasrani menjadi 72 golongan. Wa sataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu kelompok yang selamat. Nah, ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa kelompok tersebut wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok yang aku berada di atasnya dan para sahabat-sahabatku. Ya. Di dalam riwayat yang lain, wahiyal jamaah. Kelompok itu adalah al-jamaah. Nah, yaitu ahlu sunnati wal-jamaah. Nah, kelompok yang mereka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Satu kelompok yang selamat, berarti 72 kelompok lainnya sesat. Nah, tapi walaupun demikian mereka masih kaum muslimin. Ya, yang 72 kelompok ini. Nah, sehingga sebagian salaf tidak memasukkan Rafidah dan Jahmiyah ke dalam 72 kelompok tersebut. Kenapa? Dikarenakan Rafidah dan juga Jahmiyah, kebanyakan para ulama menghukumi mereka itu kufar. Ya, orang-orang kafir. Nah, sehingga tidak masuk ke dalam 72 kelompok Islam yang menyimpang tadi. Nah, wa bisababi Rafidah hadasa syirku wa ibadatul kubur. Dan disebabkan Rafidah, terjadilah kesyirikan dan pengibadahan kepada kuburan-kuburan. Ya. Di antara kelompok yang pertama membangun masjid-masjid di atas kuburan adalah kelompok Fatimiyah dari kalangan Rafidah Syiah. Nah, diikuti oleh orang-orang Sufiyah. Jadi terjadilah kesyirikan dalam masalah kuburan ini. Nah, wahum awwala man buniya alaihal masajid. Mereka adalah kelompok yang pertama membangun masjid di atas kuburan. Qalahul musannif, disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala tadi. Dan juga bisa dilihat dalam kitab Minhajus Sunnah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wahuwa kama qala bila raib. Dan itu sebagaimana diucapkan tanpa ada keraguan. Mereka lah kelompok yang pertama membangun masjid di atas kuburan. Padahal itu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakar. Dan dalam hadis ini merupakan isyarat. Isyarat kekhilafahan Abu Bakar. Lianna man kanat mahabbatuhu li syahsin asad kana awla bihi min ghairi. Dikarenakan orang yang kecintaannya kepada seorang sangat dahsyat, maka dia lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ya. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Abu Bakar. Nah, sehingga Abu Bakar lah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah meninggal Nabi SAW. Nah, di sini ada isyarat tentang kekhilafahan Abu Bakar setelah meninggal Nabi SAW. Dikarenakan Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nah, وقد استخلفه على الصلاة بالناس. Di mana Nabi SAW pun telah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menggantikannya mengimami salat kepada manusia. Nah, ini isyarat bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah meninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam lamma qila yusalli bihim Umar. Dan Rasulullah marah ketika dikatakan kepadanya, ya, yusalli bihim Umar. Ya, yang salat mengimami manusia itu adalah Umar. Ya, Rasulullah marah. Ya, walaupun dikatakan kepadanya Abu Bakar itu adalah orang yang lunak hatinya. Ya, kalau dia membaca Al-Quran gak kuasa untuk menahan tangis sehingga suaranya pelan. Ya, maka perintahkanlah Umar untuk mengimami sholat. Rasulullah marah ketika ada yang mengatakan demikian. Nah, muruhu Abu Bakar. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Nah, wadalika fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Ya, peristiwa itu pada waktu sakitnya Nabi SAW yang merupakan sebab meninggalnya Nabi SAW. Salawatullahi wassalamu alaihi. Nah, tetap walaupun disebutkan Abu Bakar ini tadi, ya, orang yang hatinya lunak, kalau baca Quran gak kuasa menahan tangis. Nah, ketika ada yang mengusulkan, gimana kalau Umar yang menjadi imam, Rasulullah marah dan mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini sebenarnya isyarat. Ya, isyarat dari Nabi SAW yang berhak untuk menjadi pemimpin khalifah setelah meninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ya. Wasmu Abi Bakar. Nama Abu Bakar. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'd bin Taim ibn Nimrah. Ya. Ini nama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini, ya, kunyahnya Abu Bakar. Ya, sebagian mengatakan dikarenakan beliau bersegera. Ya, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kunyahnya Abu Bakar. Adapun namanya Abdullah bin Utsman. Ya, ini nama Abu Bakar. Abdullah bin Utsman. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui nama Abu Bakar. Ya, namanya Abdullah bin Utsman. Adapun Abu Bakar ini kunyahnya. Sebagian sahabat ada yang masyhur dengan kunyahnya. Ya, seperti Abu Hurairah ini masyhur dengan kunyahnya. Abu Dzar masyhur dengan kunyahnya. Ya, ada juga di antara sahabat yang masyhur dengan namanya. Nah, ya, Hudzaifah bin Yaman, misalkan Abdurrahman ibn Auf dan yang lainnya. Ya. Dan Abu Bakar termasuk di antara sahabat yang masyhur dengan nama kunyahnya. Adapun namanya Abdullah bin Utsman. As-Siddiqul Akbar. Ya. Dijuluki sebagai As-Siddiq. Ya. Siddiq Akbar. Nah, disebut Siddiq dikarenakan beliau, nah, orang yang selalu jujur dan membenarkan. Ya, membenarkan apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika manusia banyak mendustakannya. Ya, Abu Bakar lah yang pertama kali membenarkan terhadap Nabi SAW. Di antaranya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, orang-orang kufar Quraisy, ya, mendustakan apa yang dialami oleh Nabi SAW tersebut. Nah, menyebut Rasulullah itu gila, ya, menghayal, tidak mungkin, dan lain sebagainya. Dalam satu malam, melakukan perjalanan sangat jauh sekali. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai Sidratil Muntaha. Kalau bukan karena keimanan, ya, akan mendustakan peristiwa tersebut. Tapi ketika manusia mendustakan apa yang dialami oleh Nabi SAW ini, Abu Bakar lah orang yang terdepan membenarkannya. Bahkan Abu Bakar mengatakan, walaupun ya, Rasulullah SAW mengucapkan perkara yang lebih daripada itu, aku mempercayainya. Nah, saya lagi lagi dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kasirus Siddiq. Ya, banyak kejujurannya. Nah, dan membenarkan. Ya, membenarkan Nabi SAW. Ya. Dimana derajat Siddiq ini derajat yang sangat tinggi. Ya. Tingkatannya kedua. Yang pertama para Nabi. Yang kedua para Siddiqin. Mayyuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Yang pertama dari kalangan para nabi. Yang berikutnya para siddiqin. Yang berikutnya para syuhada. Dan yang berikutnya para salihin. Ya. Untuk mencapai derajat yang pertama tidak mungkin bagi kita. Dikatakan Nabi SAW mengatakan, la nabiyya ba'di, ana khatamun nabiyyin. Aku penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi untuk mencapai derajat siddiq masih ada kesempatan bagi kita. Ya, di antaranya dengan senantiasa jujur dalam ucapan dan perbuatan, dalam perkara sekecil apapun kita senantiasa jujur. Ya, kita bisa meraih derajat siddiq. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya, sesungguhnya seorang itu dia berbuat jujur dan senantiasa berbuat jujur hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Nah. Ya, masih ada kesempatan untuk meraih gelar siddiq dengan cara terus jujur. Ya, dalam perkara sekecil apapun jujur, tidak berdusta. Nah. Abu Bakar dijuluki sebagai as-siddiq. Begitu juga putrinya. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha dijuluki sebagai Siddiqah bintu Siddiq. Ya. Siddiqah bintu Siddiq. Nah, ini Aisyah. Ada juga di antara manusia yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ya, mentazkiyahnya, memujinya dengan gelar Siddiqah. Di antaranya Maryam. Allah mengatakan wa ummuhu siddiqah. Ya. Dan ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah perempuan yang jujur. Ya. Siddiqah. Nah, ini tingkatan yang tinggi. Ya. Di bawah para nabi. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalus sahabati bi ijma'i man yu'taddu bi qawlihi min ahli ilmi. Dan beliau adalah sahabat yang paling utama menurut ijma', ya, ulama yang mu'tabar, ulama yang dianggap ucapannya. Ya, adapun ulama-ulama yang apa, ulama-ulama Syiah enggak dianggap. Ya. Nah, tapi ulama yang dianggap ucapannya, ulama-ulama yang mu'tabar, mereka sepakat. Ya, bahwasanya afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika hijrah. Yang menemani Nabi SAW, Abu Bakar. Nah, sampai turun ayat. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Nah. Mata fi jumadil ula sana salasa asyarata walahu salasun wasittuna sana radiyallahu anhu. Beliau meninggal pada bulan Jumadil Ula, ya, tahun 13 Hijriah. Ya. Walahu salasun wasittuna sana. Beliau berusia 63 tahun. Nah, di mana kedudukan Abu Bakar ini selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sebagai mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahi putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, qauluhu, ucapan dalam hadis ala, harfu istiftah. Ala ini huruf yang digunakan sebagai pembuka. Ala, jadi ingatlah. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajid. Bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Al-Hadis. Qala al-Khalqali, wa inkaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam sani'ahum hada yakhruju ala wajhain. Pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perbuatan mereka ini, memiliki dua kemungkinan. Ahaduhuma annahum yasjuduna likuburil anbiya ta'diman lahum. Salah satu di antara dua kemungkinan tersebut, bahwasanya mereka sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan kepada mereka. Ya, sehingga Nabi mengingkari. Ya. Kenapa? Dikarenakan, nah, orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ya. Di antara maknanya, mereka sujud kepada kuburan para nabi. Nah, sebagai bentuk pengagungan kepada mereka. Ini diingkari oleh Nabi SAW. Dikarenakan ini sifat berlebih-lebihan, sifat yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Walaupun tujuannya bukan untuk ibadah kepada para nabi tersebut. Walaupun tujuannya mengagungkan para nabi. Ini tidak boleh. Apalagi kalau tujuannya sebagai bentuk ibadah kepada mereka. Nah, dan dalam syariat Islam ini, sujud kepada seseorang walaupun tujuannya untuk mengagungkan, memuliakan, tidak boleh. Apalagi sujudnya dalam rangka beribadah kepadanya. Nah, dikatakan sujud termasuk salah satu di antara bentuk ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini kalau boleh, tapi dalam syariat tidak boleh seseorang sujud kepada yang lainnya. Walaupun sujud dalam rangka mengagungkan dan memuliakan serta menghormati. Apalagi kalau sujudnya dalam rangka ibadah. Ya, yang tidak boleh. Asani, kemungkinan yang kedua, annahum yujawizuna sholata fi madafinil anbiya wa tawajjuhi ilaiha halatas sholah. Bahwasanya mereka membolehkan sholat di pekuburan para nabi dan sholat menghadap ke kuburan para nabi. Ya. Menghadap ke kuburan para nabi ketika dalam keadaan salat. Nadran minhum bidzalika ila ibadatillah wal mubalagha fi ta'limil anbiya. Ya, menurut pandangan mereka hal itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sikap berlebihan dalam mengagungkan para nabi. Ya. Jadi mereka membolehkan sholat di kuburan para nabi. Dan juga membolehkan ya, sholat menghadap ke kuburan para nabi. Nah, mereka menganggap itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk benar-benar dalam mengagungkan para nabi. Nah, padahal bukan seperti itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan seperti itu mengagungkan para nabi. Ya. Mengagungkan para nabi yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian orang berdalih dengan cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi. Ya, tapi berlebih-lebihan terhadap Nabi. Ya, dalam ucapan-ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Padahal kalau kita benar-benar mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Ya, bukan dengan sikap berlebih-lebihan ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal awwalu huwa syirkul jali. Yang pertama ya, sujud kepada kuburan para nabi sebagai bentuk pengagungan kepada para nabi, ini syirik yang jelas. Wasani yang kedua al-khafi. Ya. Syirik yang samar. Ketika membolehkan salat di kuburan para nabi. Salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dilakukan di kuburan para nabi. Nah. Ya. Dalam rangka mengagungkan para nabi. Ini masuk kepada al-khafi, syirik al-khafi, syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar walaupun dia beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dilakukan di kuburan para nabi, ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Fa idzalika istahaqqul la'na. Oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan laknat. Ya. Rasulullah SAW melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Di antara sebabnya mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ya. Menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, apakah dibangun masjid kubah-kubah di kuburan tersebut? Ya. Atau walaupun tidak dibangun bangunan, tapi dengan beribadah, sholat, sujud di kuburan tersebut telah menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qaluhu faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Rasulullah telah melarang perbuatan tersebut pada akhir hayatnya. Kama fi hadis Jundub, sebagaimana dalam hadis Jundub bin Abdullah. Hada min kalami Syaikhul Islam, ini dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Iqtidaa Shiratal Mustaqim. Wa kada ma ba'dahu, begitu juga yang setelahnya. Itu ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa lihat dalam kitab Iqtidaa Shiratal Mustaqim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabiyullah huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.